الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله وأبنائي الطلبة معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah membacakan hadis yang ke-8 yang mana hadis tersebut menyebutkan tentang keimanan kepada Allah, yaitu ketika datang godaan, datang bisikan-bisikan dari syaitan yang tujuannya ingin manusia menjadi kufur, hilang keimanannya. Dia membisikkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengarah kepada hal tersebut. Salah satunya adalah pertanyaan yang dibisikkan syaitan kepada setiap manusia, yaitu man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Nabi alaihi salatu wasalam membimbing kita ketika bisikan-bisikan, godaan-godaan tersebut terlintas di pikiran kita, apa yang seharusnya kita lakukan, yang seharusnya dilakukan oleh seseorang, yaitu dia meninggalkan, berhenti dari memikirkannya. Kemudian dia mengucapkan, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia tinggalkan pikiran-pikiran, godaan, bisikan tersebut. Adapun seandainya ada orang yang mencoba untuk menyesatkan kita, untuk mengeluarkan kita dari keimanan, dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, man khalaqallah, dia bertanya langsung kepada kita. Misalnya orang-orang ateis, orang-orang yang mereka tidak percaya adanya Allah, mereka bertanya siapakah yang menciptakan Allah, tujuannya agar kacau pikiran kita, agar keimanan yang ada di dalam diri kita pudar. Maka perlu kita jawab, kita katakan kepada mereka, Allah Jalla wa'ala adalah al-awwal. Allah adalah al-awwal, huwal awwal wal akhir. Allah juga dan akhir. Makhluk juga memiliki penamaan sifat awal, Allah juga memiliki. Namun berbeda sifat awal yang ada pada manusia, pada makhluk, dia tercipta dari tidak ada. Kita awalnya tidak ada, kemudian Allah adakan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan akhirnya melahirkan seseorang. Awalnya tidak ada, namun kemudian ada. Inilah sifat makhluk awal. Kemudian akhir juga memiliki sifat makhluk, yaitu dia meninggal, dia mati. Ini juga sifat makhluk. Allah memiliki sifat awal, namun berbeda tentunya sifat awal Allah dengan sifat awal makhluk. Sifat awal Allah disebutkan adalah alladzi laisa qablahu syai'un, sifat awal Allah yaitu laisa qablahu syai'un, tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Inilah disebut sifat awal, enggak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Adapun sifat akhir, al-akhir dari Allah, wal awwal wal akhir, yakni laisa ba'dahu syai'un, tidak ada sesuatu apapun setelah Allah. Allah yang awal, Allah yang akhir. Ketika sesuatu tidak ada, Allah telah ada. Ketika sesuatu apapun telah musnah, telah mati, telah hilang, Allah pun yang terakhir, tidak ada lagi setelahnya. Makanya sifat ini membutuhkan keimanan, keyakinan pada diri-diri kaum muslimin, agar tidak terkecoh dengan rayuan, dengan bisikan-bisikan syaitan dan bala tentaranya dari kalangan manusia. Ahabati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-9 yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'atan di dalam matan Jawami'il Akhbar. قال مؤلف رحمه الله الحديث التاسع حديث yang ke-9 عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما dari Abdullah bin Amr. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, dari Abdullah bin Amr beliau berkata, Rasul bersabda, kullu syai'in biqadarin, segala sesuatu biqadarin, telah ditakdirkan, telah ditentukan. Kullu syai'in biqadarin, segala sesuatu telah ditakdirkan, telah ditetapkan. Hatta al-ajzu wal-kaisu, bahkan al-ajz, lemah, malas, hadha lemah, malas, wal kaisu, semangat, rajin, rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah, beliau membawakan hadis yang ke-9, hadis dari Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu, sesuatu apapun yang Allah telah ciptakan, biqadar, telah ditakdirkan, telah ada takdirnya. Segala sesuatu, sesuatu apapun itu telah ditakdirkan. Hatta al-ajiz wal-kais, bahkan lemah, malas, dan semangat, rajin, juga telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. hadis yang ke-9 ini yang disebutkan oleh Syekh mirip dengan hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-8, sama-sama menyebutkan tentang keimanan, tentang pokok pondasi keimanan, di mana hadis yang ke-8 disebutkan tentang pokok keimanan, yaitu beriman kepada Allah. Adapun hadis yang ke-9 juga menyebutkan tentang keimanan, yang menjelaskan tentang keimanan terhadap takdir, terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Sama-sama menyebutkan tentang keimanan, namun yang berbeda satunya menyebutkan tentang keimanan kepada Allah. Hadis yang kita bacakan malam ini tentang keimanan juga, namun keimanan terhadap takdir. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menjelaskan maksud dari hadis ini. Kata beliau, hadzal hadis mutadamminun li aslin 'azimin min usulil iman as-sittah. Hadis ini, kata Syekh, mengandung pondasi yang besar, min usulil iman as-sittah, dari pondasi-pondasi keimanan yang 6. Termasuk pondasi keimanan yang besar, di mana pondasi keimanan ada 6, yaitu beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari kiamat, kepada takdir. Hadis ini menyebutkan tentang pondasi keimanan. Wa wal imanu bil qadri khairihi wa syarrihi, yaitu keimanan terhadap takdir. Khairihi wa syarrihi, takdir yang baik, wa syarrihi, dan yang buruk. Hulwihi wa murrihi, takdir yang manis ataupun yang pahit. Amihi wa khasihi, takdir yang umum ataupun yang khusus. Sabiqihi wa lahiqihi, ataupun takdir yang telah terjadi. Wa lahiqihi, dan yang akan terjadi. Hadis yang ke-9 menyebutkan tentang keimanan terhadap takdir, dari berbagai bentuk takdir. Apakah takdir tersebut baik atau takdir tersebut buruk? Menurut tinjauan manusia, tinjauan makhluk, ataupun takdir tersebut manis atau pahit. Semuanya ini menunjukkan tentang keimanan kepada takdir. Harus kita beriman, baik itu takdirnya baik, sesuatu yang menimpa kita hal yang baik, ataupun sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan. Semua ini datangnya dari Allah Jalla wa'ala, telah ditentukan oleh Allah Jalla wa'ala. Bi'an ya'tarifa al-abadu anna ilmallahi muhitun bi kulli syai'in. Segala sesuatu, takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, diperintahkan kita, diwajibkan Allah kepada kita untuk kita imani. Yang tujuannya bi ay ya'tarifa al-'abdu, agar seorang hamba mengetahui anna ilmallahi muhitun bi kulli syai'in, bahwa sesungguhnya ilmu Allah muhitun, mencakup bi kulli syai'in, segala sesuatu, berbagai hal yang terjadi di dunia ini. Ini semua tidak luput dari pantauan Allah, dari pengetahuan Allah. Bahkan disebutkan sampai-sampai daun saja yang terjatuh di bumi ini, dari pohon yang begitu banyak, satu persatu Allah ketahui. Yang mana yang jatuhnya karena tua, yang mana yang jatuhnya karena dipetik oleh orang lain, semuanya ada pada ilmu Allah. Muhyitun bi kulli syai'in, mencakup ilmu Allah secara keseluruhan. Wa annahu 'alima a'malal 'ibadi khairaha wa syarraha. Dan Allah mengetahui a'malal 'ibadi, amal-amal seorang hamba, amal-amal hamba, khairaha wa syarraha, baik itu amalnya yang dia lakukan, amal soleh, ataupun amal yang toleh, yang jelek. Amal yang soleh ataupun yang tidak soleh, yang jelek, semuanya Allah ketahui. Orang yang senantiasa menjaga solat malamnya, yang tidak ada orang melihatnya, Allah mengetahui dia melakukan. Manusia yang tertidur, dia sibukkan dirinya dengan amal soleh, Allah ketahui. Walaupun dia sembunyi-sembunyi agar manusia, makhluk yang lain tidak mengetahui, namun percayalah, Allah mengetahui. Tidak terluput sedikit pun apa yang dia lakukan, pasti Allah ketahui. Begitu juga hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kejelekan yang dilakukan, kejelekan apapun yang dia lakukan, dia tutupi sebaik mungkin, sepandai-pandainya dia menutupinya, Allah mengetahui. Dia bermaksiat kepada Allah ketika tidak ada makhluk yang lain melihat, namun percayalah, Allah melihat, Allah mengetahui seluruh apa yang kita lakukan, apakah itu jelek ataupun baik. Tidak pernah terluput dari pantauan Allah. Inilah ilmu Allah, mencakup segala sesuatu. Wa 'alima jami'a umurihim wa ahwalihim. Dan Allah mengetahui seluruh umurihim, urusan-urusan mereka. Urusan setiap hamba yang begitu luar biasa jumlah manusia, Allah ketahui urusannya satu persatu. wa ahwalihim, dan keadaan-keadaan mereka Allah mengetahui. Tidak mungkin ada yang terluput dari Allah. Semuanya Allah ketahui dan semuanya telah Allah takdirkan. Semuanya telah Allah tetapkan. Wa kataba dzalika fi lauhil mahfuz. Dan semuanya itu dari setiap urusan hamba-hambanya, keadaan-keadaan hambanya, apa yang dia lakukan, apa yang hamba-hambanya lakukan sebelum mereka lakukan, semuanya telah tertulis di Lauhul Mahfuz, telah Allah ketahui. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Hajj. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-70, Allah katakan, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Apakah engkau tidak mengetahui? Annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Bahwasannya Allah mengetahui apa-apa yang terjadi di langit wal ard dan apa-apa yang terjadi di bumi. Allah ketahui. Allah mulai dengan alam ta'lam. Apakah engkau tidak mengetahui? Maksudnya kenapa engkau berani melakukan sesuatu? Padahal Allah mengetahui apa yang terjadi di langit dan apa yang terjadi di bumi. Allah mengetahui. Yang terjadi. Yang terjadi di awal ayat Allah sebutkan Allah ketahui. Lanjutannya Allah sebutkan inna dzalika fi kitab. Dan ini semua telah Allah takdirkan. Yang terjadi telah Allah takdirkan. Di awal ayat Allah menyebutkan ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Allah mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Yang sedang terjadi Allah tahu. Namun ayat tidak sampai di situ. Allah lanjutkan inna dzalika fi kitab. Dan yang terjadi itu semuanya telah tertuliskan di kitab. Walaupun hal itu telah terjadi, namun Allah telah mengetahuinya sebelum itu terjadi. Inilah luar biasanya ilmu Allah. Biarpun manusia ada yang disebut dengan berilmu, beda dengan ilmu Allah. Makanya seling kita ulang-ulang. Terkadang ada sebuah sifat yang ada pada makhluk, ternyata ada juga pada Allah. Tidak menunjukkan sifat tersebut sama, berbeda. Sifat awal pada manusia. Manusia ada sifat awal, yakni dia berawal dari ibunya, dari ayahnya, kemudian dia dilahirkan. Sifat akhir manusia ada. Akhirnya dia meninggal. Sudah berakhir hidupnya. Allah juga memiliki sifat awal, namun berbeda dengan sifat yang ada pada manusia. Sifat yang ada pada manusia, awalnya dia dari orang tuanya. Adapun sifat yang ada pada Allah, yang sebelum Allah tidak ada sesuatu apapun. Sifat awal bagi Allah, sama penamaannya, namun hakikatnya tentu berbeda. Sifat akhir bagi manusia, Mereka meninggal, akhir dari hidupnya, selesai sudah dia di kehidupan dunia. Allah juga memiliki sifat akhir, namun berbeda dengan sifat makhluknya. Sifat akhir bagi Allah yaitu tidak ada sesuatu pun, sesuatu apapun setelah Allah. Sama sifatnya, namun hakikatnya berbeda. Begitu juga dengan ilmu. Berbeda ilmu yang ada pada makhluk dengan ilmu yang ada pada Allah. Makhluk awalnya dia bodoh, awalnya dia tidak mengetahui apa-apa. Dia berilmu setelah dia belajar. Setelah disebutkan tentang hukum sesuatu, dia pun mengetahuinya. Lantas dia disebut orang berilmu. Namun berbeda dengan Allah. Allah juga memiliki sifat ilmu. Namun sifat ilmu yang Allah ketahui telah ada sebelumnya. Apa yang terjadi sebelum itu terjadi, Allah telah tahu. Bahkan yang belum terjadi, Allah tahu. Ada ilmunya pada Allah. Begitu juga sifat-sifat yang lain, biarpun penamaannya sama, jangan dinafikan. Hanya namanya sama, hakikatnya tentu berbeda. Makanya kita sebutkan banyak orang-orang tersesat karena mereka beranggap sifat yang ada pada sifat yang ada pada Allah ini tidak bisa ditetapkan. Kenapa? Karena pada makhluk pun ada. Allah sebutkan sifatnya tentang wajah. Sebagian kaum muslimin menafikan sifat wajah bagi Allah. Kenapa? Karena mereka sebutkan kalau sifat wajah bagi Allah, makhluk juga ada, artinya sama. Keliru. Penamaannya boleh sama, hakikatnya tentu berbeda. Bagaimananya? Kembalikan kepada Allah. Diperintahkan kita beriman. Allah sebutkan tentang sifat tangannya. Makhluk juga ada sifat tangan. Ada tangan pada makhluk. Penamaannya sama, namun hakikatnya berbeda. Ketika Allah tinggi di langit, menunjukkan tempat Allah tinggi, ulu, al-irtifa', ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tinggi di langit. Sebagian kaum muslimin mereka membantah ayat. Yang dimaksud dengan tinggi di situ bukan tempat, bukan tempat Allah. Kalau disebutkan tempat, makhluk juga memiliki tempat. Akhirnya mereka menta'wil, mencari makna lain. Yang dimaksud dengan tinggi di situ bukan tempat, yakni menguasai. Allah menguasai. Seandainya kita coba pahami sebagaimana mereka pahami, bisa juga kita katakan, bukankah makhluk juga bisa menguasai? Zaid memiliki rumah. Tidak mungkin Muji masuk ke rumah Zaid. Kenapa? Karena Zaid menguasai rumah tersebut. Sifat pada makhluk. Kemudian mereka membantah, oh itu beda. Kekuasaan Allah jauh, luas. Kekuasaan makhluk terbatas. Namun ini tempat Allah. Kenapa engkau tidak bisa bedakan dengan tempatnya makhluk? Padahal ayat menyebutkan Allah tinggi di langit. Kenapa enggak bisa dibedakan? Sedangkan yang tadi bisa dibedakan. Makanya keanehan-keanehan. Ketika terjadi sesuatu kesesatan, maka akan muncul keanehan-keanehan. Ini pasti. Makanya ketika datang sifat-sifat Allah tentang keimanan kepada Allah, jangan coba pikiran kita untuk kesana, karena tidak mungkin melampauinya. Yang dibutuhkan hanyalah keimanan, beriman kepada apa yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Jangan ditakwil maknanya, jangan disebutkan dengan makna yang tidak Allah inginkan. Istiwa disebutkan maknanya istaula, maknanya diubah-ubah. Padahal gampang saja bagi Allah Kalau Allah ingin menyebutkan ayatnya tentang kekuasaan, Allah sebutkan kekuasaan. Namun ayat ini Allah tidak inginkan kekuasaan. Allah inginkan tempat baginya. Kita tetapkan tempat tersebut. Adapun hakikatnya, kaifiyahnya, bagaimananya, akal pikiran kita tidak akan mampu menjangkaunya. Makanya penting bagi kita untuk mengimani hal tersebut. Ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Yang terpenting adalah ilmu Allah tentu berbeda dengan ilmunya makhluk, biarpun penamaannya sama. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan itu semua, apa-apa yang terjadi Allah ketahui, bahkan yang belum terjadi, sebelum itu terjadi Allah telah mengetahui. Inna dzalika 'alallahi yasir. Itu semua bagi Allah mudah sekali. Mudah sekali. Beda dengan makhluk. Biarpun mereka menyebutnya orang pintar, dukun, yang mereka mengaku mengetahui perkara gaib yang terjadi ke depannya. Banyak orang mengakui. Muncul SMS ke fulan, kirim ke ini, tanyakan takdirmu, apa yang terjadi 20 tahun akan datang. Balas SMS, 20 akan datang, antum akan menjadi pengangguran. Dia tahu dari mana? Dia sebutkan seakan-akan dia tahu tentang perkara-perkara gaib. Ini tidak mungkin. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam, makhluk yang paling mulia, tidak mengetahui perkara gaib kecuali yang diberitakan oleh Allah. Bagaimana dengan dukun-dukun? Orang-orang yang jelek, mereka mengatakan mengetahui perkara yang terjadi setelahnya. Terjadi beberapa hari ke depan, beberapa tahun ke depan. Mencoba untuk melewati ilmu Allah. Bahkan disebutkan sebuah kisah yang sangat menarik, sekaligus lucu, yang membantah para dukun. Datang seorang ulama, karena ada yang menyebutkan, coba pergi ke tempat si fulan. Si fulan itu tahu perkara gaib. Dukun tersebut tahu perkara gaib. Dia tahu apa yang terjadi besok, apa yang terjadi satu tahun yang akan datang, apa yang terjadi beberapa tahun kemudian. Datang seorang ulama kepada dukun tersebut. Ketika datang, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dukun tersebut bertanya, apa tujuanmu datang ke sini? Kata Syekh, bukankah engkau mengetahui perkara gaib? Bukankah engkau mengetahui apa yang terjadi beberapa menit, beberapa jam, beberapa hari ke depan? Kenapa engkau tanyakan ngapain aku ke sini? Seharusnya enggak perlu pertanyaan ini, karena dia sudah ketahui tujuan, dia pergi ke dukun tersebut. Apa yang bisa saya bantu? Kalau orang cerdas akan berpikir, berarti dia tidak mengetahui perkara gaib. Dia bertanya kepada kita, apa yang bisa saya bantu? Seharusnya kalau dia mengetahui, langsung bilang, ini resepnya, pulang, udah selesai. Dia enggak mengatakan apapun. Karena kenapa? Dia telah ketahui apa yang terjadi. Namun yang terjadi, dia bertanya, apa yang bisa saya bantu? Apa yang engkau butuhkan? Makanya kata ulama tersebut, kalau engkau mengaku mengetahui perkara gaib, ngapain engkau tanyakan aku ke sini? Tentu engkau telah ketahui terlebih dahulu. Maka orang-orang yang mengantri itu pulang. Aneh. Dan ini masih terjadi saat ini. Ada yang meramalkan tahun 2012 kiamat. Bahkan belum sampai 2012 dia sudah mati. Ada yang meramalkan ini. Tidak kejadian. Menunjukkan ilmu tentang ghaib, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Apa yang terjadi bahkan sebelum itu terjadi, Allah yang mengetahui. Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengetahui perkara gaib. Makanya di perang Rasulullah sampai giginya, gigi beliau yang mulia, copot. Kalau seandainya beliau tahu perkara gaib, tentu beliau enggak akan bergerak ke tempat beliau diserang. Kenapa? Tahu, oh di sini tempat ana nanti patah gigi, maka ana enggak mau ke sini, ke tempat yang lain. Seandainya Rasulullah mengetahui perkara gaib, namun Rasulullah tidak mengetahui. Bagaimana mungkin ada orang yang setelahnya, yang hina, mengaku dirinya mengetahui perkara gaib? Makanya yang mengetahui perkara gaib, apa yang terjadi beberapa menit ke depan, beberapa tahun ke depan, atau belum terjadi, atau yang akan terjadi, hanya Allah Jalla wa'ala. Inna dhalika ala Allahi yasir. Itu semua bagi Allah mudah sekali. Kemudian setelah Allah tetapkan takdir-takdirnya, Allah telah tentukan takdir-takdirnya, thumma innallaha yunaffidhu hadhihi al-aqdar fi awqatiha. Kemudian Allah menjalankan takdir-takdirnya. Setelah ditentukan takdir-takdirnya, berjalan takdir tersebut. Hari ini si fulan seperti ini, hari ini dia mengamalkan ini, hari berikutnya dia amalkan yang lain. Ini semuanya telah Allah tentukan, telah Allah takdirkan. Tentunya dengan hikmah dan masyiatullah dan keinginan Allah. Semuanya ada hikmahnya, yang jeleknya, yang buruknya, yang baiknya, pasti ada hikmahnya. Dan semua itu tidak terjadi kecuali atas izin Allah, atas keinginan Allah. Yang buruknya, yang baiknya, semuanya terjadi. Namun sekarang terjadi permasalahan. Ada sebagian orang yang mereka melakukan kejahatan, melakukan keburukan, kemudian mereka beralasan, ini kan takdir dari Allah. Apakah perkara tersebut dibenarkan dalam syariat? Maka jawabannya insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.